dia jaga gandang getah ngecelak gerbalanga mupus rarai kasucian. Merengan cahaya kereng hibar pamikiran bakar dek satu jajakanmu dipi cinta hutan ngujani panutan ngajen betitan tak di tanah.